Tahu puasa? Tahu puasa, Pak? Ramadan Bapak puasa, Bapak polisi? Iya. Puasa. Roti halal atau tidak? Air putih halal atau tidak? Nasi halal atau tidak? Tapi siang? Tahan dulu. Nanti sudah maghrib. Maknanya Bapak polisi, kalau Bapak polisi pakai baju coklatmu, tahan itu, jaga diri. Pengendalian diri yang harus. Boleh marah, tapi ketika warna coklat, tahan. Karena di situ ada institusimu. Boleh marah, tapi ketika pakai warna coklat, tahan. Kenapa? Kamu lagi membawahi negara. Marah boleh, tapi jangan ketika pakai baju coklat. Itu kalau pribadimu disinggung. Tapi kalau institusimu disinggung, coklat harus maju. Kalau kamu unjuk rasa, cuma unjuk rasa di ludai, anggap saja itu angin lalu. Biasa, bos. Jangankan kalian, komandanmu saja yang jenderal pernah diludahi ketika juga seperti pangkat kalian. Ini kamu baru merah satu dilempar. Wah, bakal merah.